Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita untuk bermajlis pada malam hari ini, mengkaji dan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya perkara din yang paling pokok, yang paling penting, yang merupakan asas dari satu ibadah. Kalau asas ini menyimpang, tidak sahih, maka amalan yang dibangun di atasnya juga tidaklah sahih, yaitu perkara tauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, menunggalkan Allah dalam peribadahan, tidak mencampuri peribadahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala bentuk kesyirikan, baik itu syirkul asghar ataupun syirkul akbar. Pada kesempatan malam ini kita masuk ke bab berikutnya setelah bab tatayur. Kita lanjutkan bab yang ke-28, bab majah fit tanjim, yaitu bab tentang ilmu perbintangan. Bab majah fit tanjim disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ay ma warada min al-adillah ala tahrimi dhalik wa nahyi anhu. Bab majah fit tanjim adalah apa-apa yang datang dari dalil-dalil tentang larangan haramnya at-tanjim dan larangan darinya. Apa yang dimaksudkan at-tanjim? At-tanjim disebutkan oleh Syekhul Islam, at-tanjim huwa al-istidlal بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. ينمي التنجيم itu adalah استدلال, beristidlal, berdalilkan dengan ahwal falakiyah, keadaan-keadaan dari falak, keadaan-keadaan bintang, perjalanan bintang, tata surya, planet, dan sebagainya. Ala al-hawadith al-ardiyah, terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di bumi. Ini dimaksudkan munculnya bintang ini, maka akan begini. akan terjadi ini, akan terjadi musibah ini kalau muncul bintang ini, etenjim, etikad, keyakinan kata Syekh Fauzan anna al-nujum ta'thiran fil hawadith. Ada keyakinan bahwasanya pada bintang-bintang itu memiliki pengaruh terhadap kejadian-kejadian alam, apa yang terjadi di alam ini. Ini yang dimaksudkan ma'ajab tanjim. Dan terkadang juga makna tanjim memiliki makna yang lain yang dikenal dengan ta'sir, tasyir, disebutkan nanti penjelasannya. Wa qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, ilmu nujum al-maniyan anhu, ilmu nujum yang terlarang darinya adalah apa-apa yang diakui oleh al-tanjim, ahli tanjim, orang yang bergelut dengan bintang. Min ilmil kaun wal hawadith allati sataqa'u fi mustaqbal zaman. Apa-apa yang diakui oleh orang-orang yang bergelut di dalam bidang ini, melihat bintang, kemudian mengetahui keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian di bumi. Min ilmil kaun wal hawadith, dari ilmu kejadian-kejadian di alam ini yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kaqadhu birriyah, seperti waktu-waktu bertiupnya angin dan turunnya hujan. Wa taghyirul as'ab, dan perubahan dari harga, dan apa-apa yang semakna dengan ini, dari perkara-perkara yang disangka, yang mereka menyangka bahwasanya itu bisa diketahui dengan pergeseran atau perjalanan bintang-bintang dalam lintas-lintasannya, istima'iha, berkumpulnya dan bintang itu dan berpisahnya bintang itu. Dan ini memiliki pengaruh di alam ini. Dan ini termasuk dari tahkum lil ghaib, menghukumi suatu perkara yang ghaib, yang tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala simpan ilmu ghaibnya itu di sisinya. Tidak ada mengetahui ilmu ghaib selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengaku mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang di bumi ini dengan melihat bintang ini, berarti dia bisa menghukumi suatu perkara yang gaib. Dan perkara mengetahui perkara yang gaib itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala saja, enggak ada seorang pun. Qul la ya'lamu al-ghaiba, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhi al-ghaiba illa Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di langit dan di bumi yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimallahu taala, berkata musannif Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimallahu taala, qala al-Bukhari fi sahihi, berkata al-Imam al-Bukhari dalam kitab sahihnya, qala Qatadah, berkata Qatadah, خلق الله هذه النجوم لثلاث. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang itu li salasin, dengan tiga tujuan. Zinatan lis sama, yang pertama adalah sebagai zina, perhiasan bagi langit. Langit menjadi indah dengan adanya bintang-bintang yang kelap-kelip. Kalau tidak ada bintang, hanya kelihatan gelap, tak bisa bedakan di waktu banyak bintang, cerah di malam hari, indah langit itu dipandang hanya bintang berkelap-kelip. Tapi kalau tidak ada, maka kelihatan gelap saja. Ini antara tujuan dari penciptaan bintang, zina lissama. Warujuman lissyayatin, dan sebagai pelempar bagi syaitan-syaitan yang berusaha untuk mencuri berita dari langit. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita kepada malaikat Jibril, maka malaikat yang lain pun bertanya kepada Jibril, "Mada qala rabbukum?" "Qala al-haq." Apa yang disampaikan Rabb kalian? "Qala al-haq." Benaran. Di saat menyampaikan berita itu, syaitan berusaha untuk mendengar berita. Ada yang berhasil mendengar berita, namun ketika perjalanan turun ke langit, ke dunia, ke bumi, terkena lemparan bintang, mati terbakar. Wa alamat yuhtada biha, dan alamat sebagai tanda dia dijadikan petunjuk dengannya. Bintang itu bisa diketahui arah, ini barat, ini arah timur, ini arah kiblat. Kalau orang mengamati bintang-bintang itu, dia bisa mengetahui kalau di sebelah ini ada tanda-tanda ini, bintang ini muncul, berarti ini barat. Sebelah ini ada bintang ini muncul, ini berarti ini timur. Faman ta'awwala fiha ghairu dhalik, ghairu dhalik akhta'a. Barang siapa yang dia menta'wil, menafsirkan dari ciptaan-ciptaan bintang ini selain yang disebutkan tiga perkara, akhta'a, maka dia telah melakukan kesalahan. Kesalah. Wa'adha'a nasibahu, dan ia telah menyia-nyiakan nasibnya. Wa takallafa ma la ilma lahu bih, dan dia sungguh telah bertakalluf, memaksa-maksa diri, menyusah-nyusahkan dirinya dari apa yang dia tidak mengetahui tentangnya. Jadi ada tiga sini disebutkan tujuan penciptaan atau tujuan diciptakannya bintang itu, tiga. Dan semua ini berdasarkan dalil dari Al-Quran, bukan dengan ro'yunya, pendapatnya Qatadah, Du'am As-Sudusi, seorang tabi'in, muridnya Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, khalaqallahu hadhi an-nujum li thalathin, ya'ni li thalathi hikam. Allah menciptakan bintang-bintang itu li thalathin, dengan salasa, dengan tiga. Ayat maksudnya tiga hikmah, ada tiga hikmah, tujuan. Yang pertama, zinah lis sama, perhiasan bagi langit. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabih. Sesungguhnya kami menghiasi langit dunia itu dengan masabih, dengan bintang, suruj, tatalala, yaitu bintang-bintang yang bercahaya, berkelap-kelip. Qala ta'ala inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib. Sungguhnya kami menghiasi langit dunia itu dengan zina, dengan zina, dengan perhiasan bintang-bintang. Ini yang pertama dalil. Yang kedua, rujuman lisyayatin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh kami telah menghiasi langit itu dengan bintang-bintang. Waj'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman, sebagai pelempar syaitan yang berusaha untuk mencuri berita. Karena syaitan akan berusaha untuk mencuri berita dari malaikat di langit. Lalu kemudian kalau dia berhasil mencuri berita tersebut, dia pun mendatangi dukun-dukun bagi prajurit-prajurit syaitan dari kalangan Bani Adam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada penjagaan, penjaga di langit itu, di hari syuhub, dengan bintang-bintang ini. Inilah menjaga agar syaitan itu tidak mencuri berita dari langit, dari perkataannya malaikat bisa di langit kepada yang lainnya. Allah berikan penjagaan asyihab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Jin, wa anna kunna naq'udu minha maqa'id as-sam'i. Kata mereka para jin, dulu sungguh kami memiliki tempat-tempat untuk mendengar berita dari langit bebas sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bebas saja mendengar, mencuri berita. Faman yastamil an yajillahu shihabar rasada. Adapun bagi siapa yang hendak mendengar berita sekarang, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjaga wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak dicuri berita atau wahyu tersebut. Allah Subhanahu wa taala jadikan bintang itu sebagai pelempar syaitan. Maka barang siapa yang mendengar sekarang berusaha untuk mencuri berita, yajidlahu shihabar rasada, maka dia akan mendapati panah api, bintang-bintang yang selalu mengintai dia, sehingga tidak bebas syaitan. Ya, kalau muncul berita hati-hati, dan takut terkena lemparan bintang. Kemudian yang ketiga, alamat yuhtada biha, sebagai alamat, sebagai tanda yang dijadikan petunjuk. Orang bisa mengetahui arah dengan adanya bintang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alqa fil ardi rawasiya. Allah Subhanahu wa taala menancapkan di bumi ini gunung-gunung. Antamidabikum, agar bumi ini tidak goncang bersama kalian. Ini fungsinya gunung. Bukan hanya sekedar gunung itu diciptakan gunung tinggi menjulang ke langit, tetapi memiliki faedah, memiliki kemanfaatan. Kemanfaatannya apa? Supaya bumi ini tidak goncang, ada pasaknya. Wa anhara, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sungai-sungai dan jalan-jalan. La'allakum tahtadun, agar supaya kalian itu mendapatkan petunjuk. Wal ama wa amal wa alamat wa bin najm hum yahtadun, dan ada tanda-tanda yang dijadikan petunjuk, dan dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi orang-orang yang melakukan safar, perjalanan, alamat, tanda-tanda yang dia bisa mengetahui perjalanan dia di bumi ini dengan melihat tanda tersebut, yakni bintang. Kemudian disebutkan, barang siapa yang mentakwil, barang siapa yang menafsirkan hikmah selain yang disebutkan ini, tiga ini, maka dia salah, dia tersalah. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam memberitakan kepada kita tentang hikmah jadi tujuan penciptaan bintang itu selain tiga ini, semuanya dalam Al-Qur'an. Maka tidak ada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah menciptakannya menunjukkan bintang itu terjadinya kejadian-kejadian di alam, seperti bertiupnya angin, turunnya hujan, kematian seseorang, atau lahirnya seseorang, atau diberikannya taufik seseorang dalam suatu urusan, enggak ada kaitannya dengan bintang. Tidak ada kaitannya dengan bulan, matahari, tata surya. Tidak ada kaitannya. Oleh karena itu ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian orang mengatakan terjadinya gerhana itu karena kematian putra beliau, putra Rasulullah Ibrahim, karena bersamaan terjadinya gerhana itu dengan kematian putranya Rasulullah. Maka orang pun mengaitkan terjadinya gerhana itu disebabkan karena adanya kematian putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yakshifani li mauti ahadin aw li hayatihi, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah ayat, dua ayat dari ayat-ayat Allah, tidaklah keduanya itu dikasih gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Ini keyakinan jahiliyah seperti ini. Dia mengaitkan kejadian di bumi dengan keadaan bintang di langit atau planet-planet atau tata surya lainnya. Disebutkan makna apa yang disebutkan oleh Qatadah dalam Sahih Bukhari bahwasanya orang yang mentakwil menafsirkan selain tiga perkara ini maka dia telah tersalah melakukan kesalahan, wa dha'a nasibahu dan dia telah menyia-nyiakan nasibnya. Maka di sini tafsirkan oleh ulama makna dari adha'a nasibahu, dia telah menyia-nyiakan nasibnya. Di antaranya disebutkan maknanya adha'a hadzahu minal khair syar'i ka ziyadatil hasanah wa rafil darajat wa takfir sayyiat alladhi yakunu lahu fid dunya wa qad yakunu lahu fil akhirah. Di antaranya disebutkan adha'a nasibahu, adha'a hadzahu, menyia-nyiakan bagiannya dia dari kebaikan-kebaikan syar'i seperti tambahan kebaikan-kebaikan baginya dan diangkatnya derajatnya dan dihapuskannya, digugurkannya kejelekan-kejelekan dia di dunia dan di akhirat. Maka orang yang mentakwil selain tiga ini berarti dia telah menyia-nyiakan bagiannya berupa kebaikan syar'i. Dan juga disebutkan makna yang kedua adalah menyia-nyiakan bagiannya dari mengambil kemanfaatan di dunia. Menyia-nyiakan kemanfaatannya dia di dunia sebagaimana dia dapatkan nanti kemanfaatan di akhirat dan faedah di akhirat seperti tambahan kebaikan dan diangkatnya derajat serta digugurkan dosa-dosanya. Dan mana ini disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, menyia-nyiakan bagiannya di dunia. Wa takallafa ma la ilma lahu bih, dan dia telah memaksa-maksa diri, menyusah-nyusahkan diri. Ma la ilma lahu bih, dia tidak memiliki ilmu dengannya. Tidak memiliki ilmu. Hanya sekedar kharsun wa takhmin, dugaan, perakiraan, dan itu bukan atau tidak bisa dijadikan sebagai kebenaran. Duga-dugaan, menduga-duga, karena ini perkara gaib. Tidak bisa seseorang itu menetapkan hikmah dari penciptaan bintang itu tanpa dalil dari Al-Quran ataukah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya sekedar menduga-duga. Oh, karena ini bertiup angin ini, karena bintang ini turunnya hujan. Enam. Kemudian Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'alamat wa bin najmi hum yahtadun." Wa 'alamat, Allah Subhanahu wa taala jadikan tanda-tanda petunjuk dari bintang itu. Dan mereka, para manusia itu, mendapatkan petunjuk dari tanda tersebut. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, wa fihi isyarah ila anna an-nujum fis sama'i dunya kama rawa Ibnu Mardawai an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ini ada isyarah bahwasanya bintang-bintang di langit dunia, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mardawai dari Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma as-sama' dunya fa inna Allah khalaqaha min dukhan. Adapun langit dunia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari dukhan, dari asap atau kabut. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Allah menjadikan padanya sirajan, matahari, wa qamaran, bulan yang bercahaya. Wa zayyanaha bimasabih, dan Allah menghiasi langit itu dengan masabih, dengan bintang. Wa ja'alaha rujuman lisyayatin, dan Allah jadikan bintang itu sebagai pelempar bagi syaitan-syaitan. Wa hifdhan min kulli syaitanir rajim, dan sebagai penjagaan dari setiap syaitan yang terlaknat, yang terkutuk. Wa qawluhu wa 'alamat, ucapan wa 'alamat ay dalalah ala al-jihah yuhtada biha, sebagai petunjuk terhadap jihah, terhadap arah. Yuhtada biha ay yahtadi bihan nas fi dhalik, yang manusia menjadikannya sebagai petunjuk dari bintang itu, diketahui arah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujum litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian an-nujum, bintang-bintang itu, litahtadu biha, agar kalian mendapat petunjuk dengannya, fi dhulumatil barri wal bahr, dalam kegelapan di darat ataupun di laut. Jika manusia berlayar di lautan, dia bisa mengetahui arah. Kalau dulu tidak ada kompas, zaman dulu mereka mengetahui arah barat timur dengan melihat ke bintang. Ini hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang itu sebagai alamat. Kalau sekiranya tidak ada bintang, bagaimana orang mengetahui arah ketika dia tersesat, tidak tahu arah? Di malam hari dia bisa mengetahuinya, oh, ini arah barat. Adapun sekarang sudah ada teknologi bisa diketahui tanpa melihat bintang. Agar kalian mengetahui arah yang kalian tuju. Dan bukanlah yang dimaksudkan di sini yuhtada biha fi ilmi al-ghaib, dijadikan petunjuk dengan bintang itu terhadap ilmu ghaib, terhadap perkara-perkara yang ghaib, sebagaimana yang diyakini oleh al-munajjimun, orang-orang yang bergelut di ilmu perbintangan ini. Beda mereka. Kalau kita meyakini tiga ini, hikmah dari penciptaan bintang. Adapun ahlun nujum keyakinannya beda. Dia mengaitkan bintang-bintang di langit itu, pergerakannya, berkumpulnya, berpisahnya bintang, munculnya bintang ini dengan kejadian yang akan terjadi di bumi ini. Berarti mengaitkan dengan perkara-perkara yang gaib. Ini batil. Maka ini batil. Menyangka sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan dalam kitab dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan cuma tiga ini. Kemudian disebutkan fa yaqil al-munajjim qad yasduq. Kalau dikatakan terkadang ahli bintang itu terkadang benar. Terkadang benar. Ternyata benar memang. Terjadi kejadian, terjadi angin kencang, benar. Dia mengatakan ada angin kencang dengan melihat bintang, mengamati bintang di langit. Lalu dia mengatakan nanti malam terjadi angin kencang. Ternyata benar. Kalau dikatakan munajjim kan, dia benar dalam menyampaikan berita. Maka dikatakan, kata Syekh, sidquhu ka sidqi kain. Benarnya dia seperti benarnya dukun. Yasduqu fi kalimah. Dia benar dalam satu kalimah, wa yakdzib fi mi'a, dan dia dusta dalam 1100 kalimat. Sama. Kebetulan benar saja. Wasidquhu laysa 'an ilmin. Benarnya dia itu bukan karena ilmu, tapi karena kebetulan. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan terjadi angin kencang pada malam hari. Lalu dia mengamati bintang, terjadi angin kencang. Bertepatan dengan takdir Allah. Maka Allah benar si fulan. Nah, sama dengan dukun seperti itu juga. Jujurnya benar ya, bukan kan dasar ilmu. Bal kan yuwafi qadran, bahkan terkadang mencocoki mentakdir Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu fitnah fi haqq man saddaqa, maka jadi fitnah bagi orang yang membenarkan dia. Hanya orang yakin, percaya benar apa yang disampaikan itu benar dia. Sehingga pada kejadian-kejadian berikutnya manusia pun membenarkan dia, maka ini fitnah. Dan telah datang dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bibtain tanjim, tentang batilnya ilmu tanjim. Batilnya tentang mempelajari bintang ini. Kaqoulihi ta'ala, kaqoulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr zada ma zad. Ini sudah lewat ya, pada bab ke-24 hadisnya. Ini saya dasarkan saya mukbil hadisnya Hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa iktabas ay ta'allam, mempelajari satu cabang dari bintang, ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari satu cabang dari cabang sihir. Zada ma zad, setiap kali bertambah dia mempelajari bintang itu, maka bertambah pula dia dalam mempelajari sihir. Ini dalil yang menunjukkan batilnya tentang mempelajari, mengamati bintang ini Kemudian dengan pengamatan itu dia menetapkan kejadian-kejadian yang terjadi di bumi. Tidak semuanya mempelajari bintang itu diharamkan, dilarang. Ada juga yang diperbolehkan. Ulama membagi di dalam mempelajari bintang ini dengan tiga macam. Kita sebutkan aqsam tanjim. Nah, kita perlu mengetahui bahwasanya mempelajari, mengamati bintang itu tidak semuanya terlarang, tetapi ada pembagiannya. Yang pertama, ilmu ta'sir, at-ta'sir. Ilmu ta'sir ini yaitu mengamati, mempelajari bintang-bintang atau tata surya. Kemudian dari pengamatan yang dia lihat, dia bisa menentukan nasib seseorang atau kejadian-kejadian di bumi. Seperti yang kita sebutkan tadi, muncul bintang ini, ada bencana ini yang akan terjadi. Muncul bintang ini, ada lahir seorang yang baik. Muncul bintang ini, ada orang yang meninggal. Ilmu ta'sir. Maka ilmu ta'sir ini yang dilarang. Ilmu ta'sir yang ini dilarang. Yang disebutkan istidlal al-hawari al-ardiyah bimasil kawakib wa istimaiha wa iftirakiha, berdalilkan kejadian-kejadian terjadi di bumi dengan perjalanan bintang, pergeseran bintang, berkumpulnya bintang ataukah berpisahnya bintang ini dengan lihat bintang. Wa huwa muharram bil ijma, maka ini haram secara ijma. Disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena ini dia ilmu ghaib. Ini mengaku mengetahui perkara yang gaib. Pada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Dan inilah yang disebutkan dari bab yang sebelumnya, bahwasanya ilmu nujum itu termasuk sihir. Dari dalil yang kita sebutkan, maniktabasa su'batan, mempelajari bintang sama dengan mempelajari satu cabang dari sihir. Yang disebutkan adalah dengan ini, berdalilkan kejadian di langit dengan pergerakan bintang. Kemudian dari jenis ini, ilmu ta'sir. Yang kedua, dia meyakini bahwasanya bintang itu sebagai sebab. Allah Subhanahu wa taala huwal fa'il. Allah Subhanahu wa taala yang melakukan semua. Apa yang terjadi di bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan. Namun ketika dia menjadikan bintang itu sebagai sebab, maka ini termasuk kesyirikan. Syirkun asghar. Menjadikan bintang sebagai sebab-sebab dari terjadinya kejadian-kejadian di bumi ini, Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Maka ini syirik asghar. Sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin Syaikhul Fauzan. Jadi beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama adalah mengkhabarkan tentang kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan melihat bintang. Makanya jumlah haram. Dan termasuk dia ilmu ghaib. Bahkan Syekh Sulaiman bin Billah mengatakan ini termasuk jenis dari kufur akbar. Syekh Sulaiman bin Abdullah mengatakan bahwa jenis ini menetapkan kejadian yang terjadi yang pada masa yang akan datang di bumi ini dengan melihat bintang, ini termasuk kufur akbar. Karena termasuk dia mengaku mengetahui yang gaib. Karena Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan bumi kecuali Allah. Adapun kalau dia melihat bintang itu kemudian dia menjadikan sebab bahwa dengan muncul bintang itu Allah Subhanahu wa taala mematikan seseorang. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan seseorang, mematikan seseorang atau menurunkan hujan, menjadikan angin kencang, maka ini termasuk syirik asghar. Termasuk syirik asghar. Ini ilmu ta'asir namanya, ilmu ta'asir. Kemudian yang kedua ada ilmu tasyir. Kalau ilmu ta'asir ini biasa disilahkan astrologi. Ilmu astrologi. Yang kedua ilmu tasyir, ilmu astronomi. Ilmu tasyir, tasyir ini diperbolehkan. Ilmu tasyir diperbolehkan. Bahkan ada yang mustahab. Ada yang mustahab untuk dipelajari. Apa itu ilmu tasyir? Jenis yang kedua, yang ini diperbolehkan, kalau ta'asir tadi diharamkan. Ya, hukumnya ma kufur akbar imma kufur asghar. Adapun yang kedua, mempelajari bintang-bintang, dengan pembagian disebutkan ilmu tasyir, ini ada dua. Yang pertama adalah beristidlal dengan bintang terhadap kemaslahatan diniyah, seperti beristidlal berdalilkan dengan adanya bintang-bintang untuk mengetahui kiblat. Wa hadza mustahabun ta'allumuh. Maka ta'alumihi, maka ini mustahab untuk mengetahui dan mempelajarinya. Jadi bahkan ini mustahab. Untuk mengetahui arah kiblat, kita melihat bintang untuk mengetahui arah kiblat, maka ini mustahab. Adapun yang pertama, mengetahui bintang untuk menetapkan kejadian-kejadian yang akan datang di bumi ini haram. Ataukah melihat bintang kemudian menjadikan sebab bintang itu terjadi musibah di bumi ini, maka ini syirik asghar. Adapun mempelajari bintang untuk menetapkan atau untuk kemaslahatan diniyah agama, seperti untuk mengetahui arah kiblat, maka ini mustahab. Yang kedua, mempelajari bintang untuk kemaslahatan duniawiyah, seperti mengetahui arah yang empat, arah barat, timur, utara, selatan, dan juga untuk mengetahui waktu-waktu kapan memulai bertani, bercocok tanam. Itu bisa diketahui dengan melihat bintang. Ini musim bercocok tanam. Maka ini boleh. Ini boleh. Para petani saya mengetahui ini, tahu. Dia sudah melihat bintang ini sebentar lagi ini. Musim cocok tanam bagus. Maka tidak mengapa mempelajari. Dan juga disebutkan bahwasanya untuk mengetahui dengan ilmu kejadian di alam seperti ramalan, ya, mengetahui terjadinya gerhana, maka ini diperbolehkan sebagian ulama dengan ilmu hisab. Jadi ilmu hisab, mas, sebagai ilmu hisab. Dan biasanya memang terjadi, karena dengan ilmu pengetahuan mengetahui diperkirakan akan terjadi gerhana pada bulan ini dengan mengamati pergerakan bintang dengan perhitungan. Makanya tidak. Nah, khawani bidin rahimani wa rahimahullah. Dan juga disebutkan oleh Syekh Al-Syekh dalam syarah kitab Tauhid, kitab Tamhid, bahwasanya ada satu perkara yang terkait dengan permasalahan ini, dengan permasalahan bintang, yaitu ramalan bintang. Sebagian kaum muslimin mereka masih percaya dengan adanya ramalan-ramalan bintang atau juga apa zodiak, ada 12 bintang. Ada bintang apa? Aquarius. Apalagi Scorpio, Leo. Itu. Ada 12 lah. Di situ disebutkan ramalan-ramalan. Misalnya Aquarius, nasibnya beruntung. Hari baiknya hari ini, hari sialnya hari ini. Kadang-kadang kaum muslimin itu baca aja, tertarik untuk membacanya. Di majalah-majalah, di koran-koran ada disebutkan situ. Maka ini termasuk ya musibah juga bagi kaum muslimin. Nah, bahkan beliau mengatakan ini seperti mendatangi dukun, kedudukannya seperti mendatangi dukun, membaca ramalan-ramalan bintang ini yang ada di koran-koran itu ibaratnya mendatangi dukun. Bagaimana mendatangi dukun hukumnya? Ya sudah sebutkan dulu. Man ata'arrafan, mendatangi dukun atau tukang ramal. Fasa'alah, lalu dia bertanya. Lam tuqbal salatu arba'ina yawman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Tidak diberi pahala dari salatnya itu. sama kedudukannya. Kamu baca itu, ibaratnya kamu datang kepada dukun, tukang ramal. Karena itu ramalan, ramalan bintang. Dan kalau membenarkan, baca kelahirannya, oh saya bintangnya ini, baca oh begini, benar, nasib saya sama disebutkan sini. Membenarkan, lebih parah lagi. Kalau dia membenarkan, maka dikafara, maka dikafara bima uzila ala Muhammad. Man ata kahinan wa arrafan fa sa'ala an syai'in fa saddaqahu. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal dan bertanya padanya tentang sesuatu lalu dia benarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir. Maka beliau mengatakan, nasihati kaum muslimin untuk meninggalkan masalah ini. Jangan bermudah-mudahan, perkaranya perkara yang besar. Kita nasihati kaum muslimin untuk menjauhi dari membaca ramalan-ramalan bintang itu, baik baik di koran atau di mana, tinggalkan. Membacanya saja sudah seperti itu hukumnya, apalagi kalau terbukti dalam hati ternyata ini benar, kita membenarkan itu, berarti mengkufuri apa yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan, beliau menasihatkan jangan masukkan ke dalam rumah-rumah kalian. Nah, sampai kita masukkan, keluarga kita membaca, muncul kemungkaran di dalam rumah disebabkan karena kita. Maka ini perhatian, kalau ada koran-koran kita lihat ada itunya, ya jangan buang, atau majalah-majalah. Mungkin kita tahu hukumnya, tapi keluarga kita tidak tahu. Anak kita, istri kita atau saudara kita enggak tahu dia asyik membaca itu untuk meramal bintang-bintangnya. Dia mencari jodoh misalnya, cari mana yang cocok dengan jodoh yang bintang ini. Terjatuh dengan kufuran. Maka beliau menasihati untuk tidak memasukkan majalah-majalah, koran-koran ke dalam rumah yang di situ ada ramalan-ramalan di dalamnya. Bukan hanya ramalan bintang, ramalan apa saja. Naam. Khonibidin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan dulu sampai sini. Salam ta'ala, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.